الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kita jadikan aktivitas kita yang pertama kali adalah berzikir kepada Allah Ta'ala, sujud, ruku, bertasbih, bertahmid, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita yang menyebabkan Allah ridho dan cinta kepada kita dan berkenan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin. Pada subuh hari ini, setelah kita mempelajari cara membaca surat Al-Buruj dan memperbaiki bacaan-bacaannya yang kita akan baca dalam solat-solat kita, maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan pelajari tafsirnya agar kita bisa membacanya dengan khusyuk, bisa memahami apa yang Allah kehendaki, bisa meyakini apa yang Allah kabarkan, bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dan bisa menjauhkan apa yang Allah larang. Maka kita pelajari tafsirnya biar lebih mendalam terasa dalam hati ini ketika kita membacanya dalam solat-solat yang kita lakukan di setiap harinya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj, lemi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil ma'ud, demi hari yang dijanjikan. Wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang dipersaksikan. Qutil ashabul ukhdud, celaka para pembuat parit-parit. An-nari dzatil waqud, yang mengandung api, yang memiliki api yang menyala dari kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sekitar parit tersebut. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan kepada orang yang beriman, mereka menyaksikan. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-'azizil hamid, tidaklah mereka mengerjakan yang demikian itu kepada orang-orang yang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan, memfitnah orang-orang yang beriman dan juga mukminah maka sungguhnya summalam yatubu, kemudian mereka azab jahannam, dan bagi mereka azab yang membakar. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal dengan amalan saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka adalah surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itu zalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang besar. Inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah Allah yang memulai dan dia pula yang akan mengulangi. Mulai menciptakan manusia dan dia pula yang akan mengulangi, membangkitkan manusia, mengulangi penciptaan mereka. Wa huwal ghafurul wadud, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy, Allah yang mulia. Fa'alul lima yurid, yang melakukan apapun yang dia kehendaki. Hal ataka haditsul junud, apakah telah datang kepada kalian berita tentang bala tentara? Fir'aun wa Samud, tentara Fir'aun dan juga Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan mereka tetap kufur, bahkan orang-orang yang kufur fi takdzib, senantiasa dalam kedustaan. Jazakumullah. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang kafir mereka dalam kedustaan. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah dari belakang mereka melingkupi mereka. Bal huwa Qur'anun majid, bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi lauhin mahfuz, yang berada di lauhil mahfuz. Ikhwat billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, itu terjemahannya kurang lebih demikian. Maka kita baca tafsirnya yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Allah bersumpah, wassamai dzatil buruj, demi langit yang memiliki buruj. Apa maksudnya buruj? Al-dzatil manazil, dzatul manazil, langit yang memiliki manazil. Al-mustamilatun ala manazil asy-syamsi wal qamar, yaitu orbitan, memiliki tempat-tempat keluar atau memiliki orbit, tempat beredar. Mustamilatun ala manazil syamsi wal qamar, yang mencakup tempat beredarnya, orbitnya matahari dan bulan. Wal kawakib, dan juga bintang-bintang. Al muntazimatu fi sayriha, yang berjalan dalam keadaan rapi teratur. Demi langit yang memiliki gugusan bintang, memiliki tempat beredarnya bulan, bintang, matahari, bulan dan bintang, yang berjalan dengan teratur sejak dulu sampai sekarang. Ala akmali tartib wan nizam dalun ala kamali kudratillahi ta'ala wa rahmatihi wa si'ati ilmihi wa hikmatihi, menunjukkan yang teratur perjalanannya, bahkan tertib dan teratur dengan sempurna. Kalau ada makhluk yang mengatur sesuatu dan tertib, biasanya enggak tahan lama, lama-lama juga akhirnya rusak, enggak tertib. Tetapi naam, gugusan bintang, langit-langit yang memiliki gugusan bintang, punya orbit-orbit, tempat beredarnya matahari, bulan dan bintang, dari dulu sampai sekarang teratur dan tidak ada yang rusak, dan tidak ada yang kemudian berhenti, capek, istirahat dan lainnya, enggak ada. Semuanya teratur dari dulu sampai sekarang. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala, dan menunjukkan kesempurnaan rahmatnya Allah. Allah Maha Kuasa, dan ini rahmat Allah, sehingga makhluk ini dari dulu sampai sekarang bisa mendapatkan rahmat Allah dengan keteraturan matahari, bintang dan bulan. Wasi'ati ilmihi, dan menunjukkan luasnya ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, sehingga Allah jadikan mereka bintang-bintang di langit, bulan, matahari, semuanya teratur. Itu menunjukkan Allah luas ilmunya. Wa hikmatihi, hikmahnya pasti mengandung hikmah. Kemudian Allah berfirman, wal yaumil maw'ud, demi hari yang dijanjikan. Maksudnya apa? Hari apa? Wa huwa yaumul qiyamah, maksudnya adalah demi hari kiamat. Alladzi wa'adallahu al-khalqa ayyajma'ahum fihi, yang Allah menjanjikan kepada makhluk bahwa Allah akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Wa yadummu fihi awwalahum wa akhirahum, Allah akan menghimpun mereka pada hari kiamat dari jin dan manusia yang pertama, wa akhirahum, dan yang terakhir di antara mereka, semuanya dihimpun oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah. Wa qasiyahum wa daniyahum, yang jauh dan yang dekat, semuanya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Alladzi la yumkin ay yataghayyar, yang tidak mungkin Allah merubah janjinya. Kalau digagalkan janji itu, maka sia-sialah apa yang dilakukan oleh para hamba, sehingga enggak ada balasan. Kalau enggak ada hari kiamat, untuk apa kita beramal, sholat, baca Al-Quran, sedekah, infak, puasa, ternyata enggak dibalas. Tentu ini tidak sesuai dengan hikmah. Nah, pasti ada hari kiamat, hari pembalasan amalanan. Amalan yang baik dibalas dengan kebaikan, amalan jelek dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wala yukhliful Allahu al-mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah berjanji, pasti dia tepati. Kemudian Allah berfirman, wa syahidu wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang dipersaksikan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, wa syahidi wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan ini, wa syamlu hadza kullu man ittasafa bi hadzal wasfi al mubsir wal mubsar wal mubsar wa hadir wa muhdar wa mahdur wa ra'in wa mur'i wa mar'i. Ini mencakup seluruh siapa saja yang tersifati dengan sifat ini, yaitu dia hadir dan ada yang hadir dan ada yang dilihat, dia melihat dan ada yang dilihat, yang hadir maupun yang dihadiri, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Demi yang menyaksikan dan yang dipersaksikan. Wal muqsam alaih, setelah Allah bersumpah, maka isi sumpahnya apa? Tujuan sumpahnya apa? Muqsam alaihnya apa? Ma tadammanuhu hadzal qasam min ayatillahil bahira wa hikamihi al-zahira wa rahmatihi al-wasi'ah. Isi sumpahnya, naam, apa yang terkandung dalam sumpah ini, yaitu bersumpah dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata, bersumpah dengan hikmahnya Allah yang jelas, yang nampak, dan isi sumpahnya adalah Allah bersumpah dengan rahmatnya yang luas. Ini isi sumpahnya. Waqila, ada juga yang berpendapat muqsam alaihnya, isi sumpahnya, tujuan sumpahnya adalah, innal muqsam alaih adalah qutila ashabul ukhdud, celakalah para pembuat parit. Itu sumpah, isi sumpahnya. Wa hadza du'aun 'alaihim bil halak, dan ini ada doa kecelakaan bagi mereka pembikin parit. Ukhdud itu apa? Parit itu apa? Yaitu al-hafru, yaitu lubang. Allati tuhfaru fil ardi, yang dilubangi, yang digali di bumi. Menggali lubang di bumi dibuat jadi parit. Itu namanya ukhdud. Wa kana ashabul ukhdud haula'i qauman kafirin, yang mana pembikin parit ketika itu adalah orang-orang kafir. Waladaihim qaumun mu'minun, yang berada di tengah-tengah mereka orang-orang yang beriman. Farawaduhum lidukhul min dinihim, maka mereka membujuk orang-orang yang beriman yang ketika itu beragama Nasrani untuk masuk agama kekafiran. Ikhwati fillah, ada yang menyatakan, naam, orang-orang Yahudi yang membantai orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dilihat dalam bab sabar dalam kitab Riyadus Shalihin. Ketika seorang raja memiliki tukang sihir yang sudah tua, di mana tukang sihir itu minta kepada raja untuk dicarikan seorang pemuda agar dia mengajarkan sihirnya dan melanjutkan dirinya sebagai tukang sihir. Maka raja pun mendatangkan seorang pemuda. Maka tukang sihir ini pun mengajarkan ilmu sihir kepada pemuda tersebut. Ketika suatu hari pemuda ini berangkat mau pergi ke kerajaan, dia melihat seorang rahib, seorang pendeta, ahli ibadah dalam agama Nasrani, yang pada waktu itu agama Nasrani adalah Islam ketika beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia pun mendengarkan ucapan sang rahib dan belajar kepada sang rahib. Setelah belajar dengan sang rahib, sang pendeta, pemuda ini berangkat ke kerajaan belajar sihir dengan tukang sihir. Maka tukang sihir bertanya, kenapa terlambat? Akhirnya dipukul oleh tukang sihir. Setelah pulang, dia pun mampir kepada sang rahib. Apa yang terjadi pada dirinya? Maka kata sang rahib, kalau memang kamu takut, bilang aja dengan tukang sihir bahwa keluargamu yang menahanmu. Kalau ditanya oleh keluargamu kenapa pulang terlambat, katakan bahwa tukang sihir menghalanginya. Kalau ditanya tukang sihir, dibilang keluarganya yang menghalangi. Kalau ditanya oleh keluarganya, tukang sihirlah yang menghalangi. Sehingga mereka, dia punya alasan. Pada suatu ketika, pemuda ini lewat di suatu jalan, ternyata ada binatang buas yang besar yang menghalangi manusia untuk lewat dari jalan tersebut. Maka pemuda itu menyatakan, inilah saatnya, aku akan buktikan siapakah sebenarnya yang benar, tukang sihir itu atau sang rahib. Maka pemuda ini mengambil batu, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, seandainya sang rahib itulah, sang pendeta itulah yang benar, maka matikan binatang buas itu. Maka dia lempar batu itu dengan nama Allah, bismillah, dia lempar. Maka dengan lemparannya, binatang besar itu pun mati. Semakin bertambah keimanannya, maka orang pun bisa melewati jalan tersebut. Maka sejak itu, maka pemuda ini pun mulai terkenal. Dia pun mendatangi sang rahib, dan rahib itu menyatakan, mulai saat ini kamu lebih mulia daripada diriku, ilmumu lebih tinggi daripada diriku. Maka pasti kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya ilmu, maka kamu akan diuji oleh Allah taala. Maka ketika kamu diuji nanti, jangan bawa-bawa namaku. Jangan seret namaku. Maka jadilah pemuda itu orang yang bisa menyembuhkan penyakit sopak, penyakit kulit, penyakit gatal, belang, dan bisa menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta sembuh, bisa melihat. Orang penyakit kulit, lepra, sembuh. Maka teman raja, wazir, menteri seorang raja yang dia sakit dan buta, mendengar berita ini, akhirnya dia membawa berbagai macam hadiah mendatangi pemuda ini. Dia menyatakan dengan sang pemuda, kalau kamu bisa menyembuhkan aku, maka seluruh hadiah ini untukmu. Maka pemuda ini menyatakan dengan zuhud, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu mau, maka berimanlah kepada Allah. Saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan untuk menyembuhkan matamu. Maka wazir pengawal raja ini pun beriman kepada Allah. Maka pemuda ini berdoa kepada Allah, tiba-tiba teman raja ini pun sembuh dan bisa melihat kembali. Keesokan harinya, ketika wazir menteri raja ini pun masuk kantor dalam kerajaan, Raja kaget, kok kamu sudah sekarang bisa melihat? Siapa yang menyembuhkanmu? Maka temannya bilang, bahwasanya yang menyembuhkan aku adalah Robku, Tuhanku. Raja bertanya, apakah ada Tuhan selainku? Tuhan Allah. Siapa yang mengajarimu agama seperti itu? Maka disampaikanlah seorang pemuda. Maka raja pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil pemuda tersebut. Ternyata pemuda tersebut adalah pemuda yang sedang diajari tukang sihir. Ah, ternyata ilmu sihirmu sudah hebat sekarang, wahai pemuda, sehingga kamu bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sopak dan yang lainnya. Luar biasa ilmu sihirmu. Kata pemuda itu, bukan, yang menyembuhkan bukan ilmu sihir, bukan aku, tetapi Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengajarkan kamu seperti ini? Nah, maka disiksa, dipukul, dihukum pemuda ini. Siapa yang mengajar kamu? Akhirnya mau gak mau pemuda ini mengaku bahwasanya yang mengajari dia adalah rahib sarang pendeta. Padahal rahib tadi sudah pesan, jangan bawa-bawa nama dia. Tapi dia enggak tahan disiksa, akhirnya dia kasih tahu yang ngajari ilmu agama kepadanya adalah sang rahib. Maka dipanggillah sang rahib. Nah, dan diperintahkan oleh raja untuk kembali kepada agama nenek moyangnya dulu. Maka sang rahib enggak mau. Maka rahib ini pun digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Maka teman raja dipanggil, kembali kepada agama nenek moyangmu. Jangan beriman kepada agama, jangan beriman kepada Allah. Maka teman raja tetap komitmen di atas naam, di atas keimanannya, tetap beriman pada Allah. Maka digergaji juga kepalanya, tubuhnya digergaji sampai terbelah menjadi dua. Maka didatangi pemuda tadi, kembali kepada agama nenek moyangmu. Nah, pemuda ini pun enggan. Tapi raja sayang-sayang membunuh anak ini. Akhirnya dia serahkan dengan pengawal. Pengawal bawa pemuda ini ke atas gunung. Ketika sampai di atas gunung, tawarkan dia untuk melanjutkan ilmu sihir kembali kepada agama nenek moyang. Setelah dibawa oleh pengawal ke puncak gunung, ditawarkan untuk kembali ke agama nenek moyang, pemuda ini tetap enggak mau. Dia tetap beriman pada Allah sambil berdoa, ya Allah lindungi aku dari kejahatan mereka ini sekehendak-Mu ya Allah. Maka tiba-tiba terjadi goncang, terjadi gempa bumi yang menggoncang sehingga pala bala tentara tersebut berjatuhan dan mati, kecuali pemuda tadi. Akhirnya pemuda ini jalan sendirian pulang ke kerajaan. Wahai raja, aku kembali. Mana pengawal? Mereka semuanya jatuh dan mati. Kaget raja. Akhirnya raja pun menyuruh pengawal-pengawal yang lainnya untuk membawa pemuda ini ke tengah lautan. Kalau sampai di tengah lautan, tawarkan dia untuk kembali kepada agama nenek moyang, untuk kembali mempelajari sihir. Kalau tidak mau, cempungkan dia, lemparkan ke dalam lautan. Maka setelah sampai di lautan, maka pemuda ini pun berdoa kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari kejahatan pengawal-pengawal tersebut dengan sekehendak Allah. Maka tiba-tiba terjadi badai, kemudian pengawal-pengawal tersebut tercebur dalam laut dan semuanya mati kecuali pemuda tadi. Pemuda itu pun akhirnya kembali kepada raja dan menyatakan bahwasanya pengawal-pengawalnya telah mati. Raja pun kaget. Kemudian pemuda ini menyatakan, wahai raja, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Karena emosi dan syarat ini membunuh pemuda ini, maka dia pun bertanya, apa syaratnya? Syaratnya, kumpulkanlah manusia di tengah lapang, kemudian saliblah aku di atas sebuah tiang, kemudian ambillah anak panahku, busurnya dari busur panahku, kemudian letakkanlah di busurnya, di panahnya, kemudian arahkan ke pelipisku, ke tubuhku, ke pelipisku, di antara dua mataku. Bacalah bismillah dengan nama Allah Rabbil Fulan, Tuhannya pemuda ini, niscaya aku akan mati. Dengan semangatnya, raja pun akhirnya memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengumpulkan masyarakat seluruhnya di tengah lapangan, di satu lapangan, dan menyiapkan tiang. Maka pemuda ini pun akhirnya digantung di sebuah tiang tersebut. Kemudian setelah masyarakat menyaksikan, raja pun mengambil anak panah, kemudian dia meletakkan di busurnya, kemudian dia menyatakan bismillah dengan nama Allah Rabbul Ghulam, Robnya, Tuhannya pemuda ini. Dia panah ke arah pelipisnya dan kena tempat lukanya. Kemudian pemuda ini meninggal dunia. Akhirnya masyarakat beramai-ramai masuk Islam, beriman kepada Allah Ta'ala. Maka ada yang mengkhabarkan, "Raja, Raja, apa yang kamu khawatirkan telah terjadi, sehingga tidak perlu lagi penyesalan." Semua orang masuk, orang yang menyaksikan mereka telah masuk Islam. Akhirnya raja pun kaget, kemudian marah, bikin parit, bikin uhdud, parit, masukkan api dari kayu bakar, masukkan kayu bakar dan nyalakan api. Kemudian setiap orang lewat, maka fitnah mereka, uji mereka. Barang siapa yang mau beriman dengan agama nenek moyang, selamatkan dia. Tapi barang siapa yang tetap beriman kepada Allah, ceburkan dia, masukkan dia ke dalam api tersebut. Maka dibuatlah oleh pengawal-pengawalnya uhdud, parit-parit yang berisi api yang menyala dari kayu bakar. Maka semua orang yang tetap beriman pada Allah, maka dicampakkan ke dalam api tersebut. Sampai ada seorang wanita yang sedang menggendong anak bayinya, yang sedang menggendong anaknya yang masih bayi. Dia ragu, bukan karena ragu pada Allah, tapi kasihan dengan anaknya yang masih bayi. Maka tiba-tiba anaknya pun bisa berbicara, "Wahai ibuku, sabarlah. Nah, engkau tetap berada di atas kebenaran." Maka pengawal itu pun akhirnya menggiringnya, akhirnya ibu ini masuk ke dalam api tersebut. Inilah di antara bayi yang bisa berbicara ketika dalam dalam bopongan ibunya. Di antaranya yaitu Nabi Isa alaihissalam yang bisa berbicara di waktu masih bayi. Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga bayi di zaman Jurej. Ya. Nah, kemudian bayi Ashabul Ukhdud. Pada kisah Ashabul Ukhdud ini, inilah tiga bayi yang bisa berbicara. Maka ikhwati billah, mereka Ashabul Ukhdud adalah suatu kaum yang kafir, yang ketika itu ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang beriman. Maka mereka pun membujuk mereka untuk masuk ke agama nenek moyang mereka. Famtana'al mu'minun min dzalik. Namun orang-orang yang beriman enggan mengikuti agama nenek moyang. Fashakkal kafirun ukhdudan fil ardh. Maka mereka pun menobangi tanah, membuat parit. Orang-orang kafir tadi membuat parit di tanah. Wa qadzafu fiha an-nar. Mereka pun melemparkan di dalam parit tersebut api. Wa qa'adu hawlaha. Dan mereka pun duduk-duduk di sekitar api tersebut. Ada yang lewat difitnah, diuji. Wa fatanul mu'minin. Mereka pun menimpakan siksaan kepada orang yang beriman. Nah, mereka tanya, "Nam, enggak mau beriman kepada agama mereka, dilemparkan ke dalam api. Mau beriman dan agama nenek moyang, maka diselamatkan, dibiarkan lewat." Wa radu alaihi. Mereka pun melemparkan orang-orang beriman ke dalam api tersebut. Faman istajaba? Faman istajaba? Maka barang siapa yang mengijabai, mengabulkan permintaan mereka, utliku, maka dibebaskan. Wa man istamarra 'alal iman, maka barang siapa yang kokoh terus menerus di atas keimanan, qadzafuhu finnar, maka mereka lemparkan, mereka dorong, mereka campakkan ke dalam api. Wa hadza fi ghayatil muharabati lillahi wa li hizbihi almu'minin. Inilah setinggi-tinggi bentuk peperangan mereka kepada Allah dan sebesar-besar peperangan mereka kepada bala tentara Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Walihada, oleh sebab itu la'anahumullah, Allah melaknat mereka, wa ahlakahum, dan membinasakan mereka, wa tawa'ada. Nah, oleh sebab itu Allah melaknat mereka dan mengancam kebinasaan bagi mereka, wa tawa'adahum, dan Allah mengancam mereka dan menyatakan, qutil ashabul ukhdud, celakalah, binasalah para pembuat parit, yaitu ashabul ukhdud yang memfitnah kaum mukminin. Summa fasalul ukhdud, kemudian Allah menafsirkan ukhdud dengan firman-Nya, an, bukan sembarang ukhdud, bukan sembarang parit, tetapi ukhdud yaitu parit-parit, annari zatil waqud, parit yang memiliki api yang bergejolak dari kayu bakar. Nah, api yang memiliki waqud, kayu bakar yang sehingga dia bergejolak. Idhum 'alaiha qud, ketika mereka duduk-duduk di sekitar parit tersebut. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang yang beriman. Mereka menyaksikan kaum mukminin masuk ke dalam api terbakar, mereka menyaksikan. Nah, wa hadza min a'zami ma yakunu min at-tajabbur wa qasawatil qulub wa qasawatil qalbi, dan ini adalah sebesar-besar na'am penyiksaan yang mereka lakukan dan akunya kerasnya hati-hati mereka, tidak ada rasa kasih sayang, mau laki-laki mau wanita, mau tua, muda maupun bayi, semuanya dibakar oleh mereka. Ketika tetap beriman, semuanya dibakar. Kaku hatinya, keras hatinya, tidak ada rasa kasih sayang sedikit pun. Padahal salah apa mereka? Tetapi tetap mereka bakar. Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillah wa ma'anidatiha. Dan mereka mengumpulkan, sesungguhnya mereka mengumpulkan antara kekufuran, kufur dengan ayat-ayat Allah, wa ma'anidatiha, dan dikumpulkan dengan penentangan terhadap ayat Allah. Sudahlah kafir menentang ayat-ayat Allah lagi. Wa muharabatu ahlaha bahkan mereka memerangi orang-orangnya, orang-orang yang beriman. Wa ta'dzibuhum, dan mengazab, menyiksa bihadzal azab, dengan azab ini. Alladzi tanfatiru minhul qulub, yang mana membakar itu bisa menyebabkan pecahnya jantung-jantung mereka. Ketika dibakar itu, hati atau jantung mereka itu bisa dipecah. Wa huduruhum iyyahum inda ilqaihim fiha, kehadiran mereka ketika kaum mukminin dilemparkan ke dalam ukhdud tersebut. Wal halu annahum ma'anakum minal mu'minin illa khuslah, dalam keadaan naam tidaklah mereka melakukan yang demikian itu terhadap orang yang beriman, kecuali orang yang beriman itu memiliki satu sifat yumdahuna 'alaiha, yang sifat, dengan sifat itu orang beriman dipuji. Wa biha sa'adatihim, dan dengan sifat itu maka orang beriman akan bahagia. Wahia, apa itu? Annahum kanu yu'minun, mereka beriman kepada Allah. Annahum kanu yu'minuna billahil azizil hamid, mereka punya sifat, yaitu mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahul izzah, Allah yang memiliki izzah, keperkasaan. Alladzi qahhara biha kull syai', yang Allah mengalahkan segala sesuatu. Allah yang maha aziz, yang maha perkasa. Mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa. Wa huwa hamid, Allah yang maha terpuji. Terpuji fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapannya dan firman-firmannya. Wa awsafi, dipuji karena sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dipuji karena perbuatan-perbuatannya. Mereka membantai, membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah yang maha perkasa. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Khalqan wa abidan, semua yang di langit dan bumi adalah ciptaan Allah, adalah hamba-hamba Allah. Ya tasarrufu fihim tasarrufal malik bimilkihi, yang Allah berbuat terhadap makhluk, terhadap hamba, naam, seperti layaknya seorang raja dengan rakyatnya, seorang penguasa dengan apa yang dia kuasai, seorang pemilik dengan apa yang dia miliki. Sekendaknya namanya dia yang memiliki. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Ini ancaman sekaligus kabar gembira. Ancaman bagi orang-orang kafir karena Allah menyaksikan kezaliman-kezaliman mereka. Allah ancam mereka. Juga sekaligus kabar gembira kepada orang beriman. Jangan khawatir, Allah mendengar, menyaksikan, melihat apa yang kalian lakukan, keimanan kalian, ibadah kalian, maka Allah akan balas dengan jannah dan surganya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Ilman wa sam'an wa basran, Allah maha melihat, maha mendengar, dan maha Allah mengetahui, mendengar dan melihat. Afala khafa ulail mutamarridun, apakah orang-orang yang lancang tersebut tidak takut kepada Allah? ayubtisha bihim al-aziz al-muqtadir. Allah akan menyiksa mereka. Allah yang maha perkasa lagi maha mampu akan menyiksa mereka. Aw ma 'alimu annahum jami'uhum mamaliki lillah. Atau kalau mereka tidak tahu bahwasanya Allah lah yang memiliki mereka. Laisa li ahadin 'ala ahad saltah. Tidak ada seorang pun yang bisa yang menguasainya selain Allah. Min duni iznil malik, tanpa izin Allah sang raja. Aw khafi 'alaihim anna, apakah tersamar bagi mereka bahwa Allah meliputi mereka bi amalihim, terhadap amalan-amalan mereka. Apa enggak tahu bahwa Allah menyaksikan amalan-amalan mereka? Mujazin lahum 'ala fi'alihim, Allah akan membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kalla, sekali-kali tidak. Innal kafira fi ghurur, ternyata sesungguhnya orang-orang kafir itu dalam keadaan tertipu. Mereka tertipu ketika mereka buat kejahatan, ternyata tidak langsung diazab, tidak dihukum, tidak turun bencana. Mereka tertipu. Wazalim fi jahli lama, sedangkan orang yang zalim mereka dalam kebodohan dan dalam keadaan buta, tidak mengerti. Ansawais sabil, tidak mengerti jalan yang lurus. Ini orang yang zalim. Summa wa'adahum wa'awadahum wa'arada alaihim at-taubah, kemudian Allah menjanjikan kepada mereka dan mengancam mereka, bahkan Allah menawarkan kepada mereka untuk taubat kepada Allah. Allah menyatakan, innal ladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, memfitnah orang-orang beriman, wal mu'minat, dan juga memfitnah orang-orang yang beriman wanita, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak tobat, falahum azabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Al azabul syadid al muhlik, azab yang pedih yang membakar. Qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, unzuhu, kata Hasan Al-Basri, lihatlah ila hadzal karami wal jud, lihatlah, perhatikanlah kemuliaan Allah dan kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Hum qatalu awliya'ahu, mereka orang-orang kafir itu telah membantai, membunuh wali-wali Allah. Wa ala ta'atihi, dan membunuh orang-orang yang taat kepada Allah. Wa huwa yad'uhum ila taubah, ternyata Allah bukan menyiksa mereka, tapi Allah menyuruh mereka untuk taubat. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Allah, kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah melakukan yang demikian itu pasti mengandung hikmah, karena memang Allah Maha tahu. Allah perintahkan mereka untuk taubat. Walamma dzakara 'uqubatiz zalimin, kemudian Allah mengancam mereka, kalau enggak mau tobat, kamu akan dibakar, diazab dengan azab yang pedih yang membakar. Kalau kamu beriman, kamu tidak diazab. Luar biasa. Allah yang Maha Rahmat, Maha Alim, Maha Mendengar dan Maha Penerima Tobat. Dan Allah paling suka, paling senang dengan orang-orang yang bertobat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, kalau kita tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat harus kita lakukan terus-menerus sampai berjumpa dengan Allah. Terus kita bertobat kepada Allah taala. Salah sedikit kita tobat, keliru kita tobat, dan zalim kita tobat, dan seterusnya senantiasa kita tobat dan dijaga sampai kita mati. Lamma dzakara 'uqubatiz zalimin, maka tatkala Allah telah menyebutkan tentang hukuman azab orang yang zalim, dzakara tsawabul mu'minin, kemudian setelah itu Allah menyebutkan pahala balasan bagi orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang biqulubihim, beriman dengan hati-hati mereka, yang dibuktikan dengan amalan mereka, wa amilus solihat, yang mereka buktikan keimanan mereka dengan amal-amalan soleh yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul, bijiwarihim, dan anggota badan mereka, lahum jannat, bagi mereka ada surga-surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. alladhi hasala bihil fawz, yang mereka memperoleh balasan yang sehingga mereka beruntung dan menang. Ridallah, dengan mendapatkan keridhaan Allah, wa darul karomatihi, dan mendapatkan kampung kemuliaan, yaitu masuk ke dalam surga, ke dalam jannah Allah Ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kezuliman kita, kesyirikan kita, kemaksiatan kita, kebid'ahan kita. Semoga Allah ampuni, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari api neraka, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Naktafi bihadzal qadar, insyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا رحمكم الله.